Insya Allah pertanyaan yang akan dijawab dan diprioritaskan ya terkait dengan tema ya. Kalau tidak terkait dengan tema ya saya belum persiapan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan tidak terjawab ya. Mungkin saya menganggapnya tidak sesuai tema. Afwan, kalau yang Anda rasakan terhadap anak-anak adalah perhatian yang cukup seperti apa yang sudah Ustaz jelaskan tadi, tapi anak malah ingin dijauhi. Anak kami udah usia 14 tahun dan 18 tahun. Agak susah diajak dialog. Malu kalau orang tuanya mendekati dia. Bagaimana solusinya? Ini fase yang wajar sekali. Jadi ada saatnya, apalagi pada saat anak-anak puber ya, anak-anak mengalami pubertas, mereka justru ingin bukan dijauhi, bukan itu bahasanya, bukan ingin dijauhi, mereka ingin didukung untuk mandiri dan bisa sendiri. Bisa difahami? Jadi mereka bukan ingin dijauhi, bukan, tetapi mereka ingin didukung untuk hidup mandiri. Nah, dalam fase pubertas seperti ini, yang tingkatannya sudah menyendiri, ingin kamar sendiri, ingin memutuskan segala sendiri, kan gitu ya. Beri kepercayaan. Beri kepercayaan. Nah, beri tugas. Beri kewajiban. Bangkitkan, kemandirian dia. Justru itu, bukan malah disikapi seperti anak-anak usia 10, 8, 7, enggak. Ini saat-saat pubertas memang penting sekali untuk diperhatikan ya. Saya ingatkan kembali, ini wajar. Fase seperti ini wajar, fase-fase pubertas. Mereka ingin menyendiri. Ingat, bukan karena ingin dijauhi atau tidak mau didekati. Mereka ingin diberi kepercayaan lebih. Ingin diberi kepercayaan lebih. Tugas-tugas apa saja silakan diberi. Mulai dari pekerjaan rumah yang terkait dengan hal-hal yang di dalam rumah, atau mungkin jauh lebih besar daripada itu. Nah, berikan pujian, berikan pesan, berikan barakallahu fikum, sesuatu yang bisa membangkitkan kedewasaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi insyaallah masih normal, nggih. Masih normal. Bukan karena anak ingin dijauhi, bukan. Karena kalau kita sudah salah menilai, salah langkah, salah diagnosa, salah obat. Gitu. Kalau kita sudah menilai, wah anak ini kok pengen dijauhi ya? Kenapa ya enggak? Nanti kita perilaku apa itu sikap kita juga salah dalam menyelesaikan masalah dia. Tapi kalau kita sudah paham, oh ini ternyata anak sudah mulai ingin mandiri. Ya, sudah mandiri ya silakan. Misalkan anak 14 tahun. Kita pondokkan. Anak 14 tahun kita pondokkan. Misalkan kita sudah bisa memperkirakan anak ini mampu. Misalkan Le, untuk liburan kali ini gimana? Berani enggak kalau misalkan pulang sendiri naik bis, naik kereta? Berani, Bi. Nah, mungkin anak bilang enggak berani, Bi. Usia seperti berani, Bi. Betul ya? Ya, ini ya Bi kirim duit. Nah, nanti yang belikan tiket misalkan pengurusnya, karena kita belum percaya dia untuk beli tiket sendiri ini. Tiketnya ini, nanti Abi jemput di stasiun Tugu misalkan di Yogyakarta. Ya, hati-hati Le, hati-hati Nak. Ya, Bi. Gitu. Contoh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana saat ini sudah ada keinginan untuk menikah. Tapi posisi saya merasa belum cukup ilmu atau bisa dikatakan membaca Al-Qur'an saja masih belum fasih. Apakah yang mesti saya putuskan tetap langsung menikah atau bagaimana? Tergantung tingkat keperluan menikahnya. Para ulama membagi bahwasanya nikah hukum menikah itu masuk dalam hukum yang lima. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Apa ada menikah itu haram? Ada, Mas. Nah, saya berikan contoh. Ini ulama yang berikan contoh. Ulama yang berikan contoh. Pernikahan kok diharamkan? Si A menikah. Mohon maaf ya, ini contoh yang diberikan ulama, bukan dari saya. Kalau kita baca buku-buku fikih, misalkan si A ingin menikah, padahal dia, mohon maaf banget, impotensi. Nah, tidak bisa berfungsi. Gak boleh orang seperti ini menikah. Haram hukumnya. Kenapa? Dia tidak akan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami. Artinya dari awal sudah mengalami kelainan, ya sudah, bersabar. Ini yang sebagai contoh saja. Nah, jadi panjenengan sekarang tingkatannya wajib, sunnah, atau pas mubah, atau bagaimana, kan gitu ya. Nah, ada seorang teman begini, santri. Ustaz, saya pengen saya itu pengen nikah ya. Terus gimana nih? Terus saya tanya, kamu pengen nikah itu, keinginan itu tiap pagi, siang, petang, selama berhari-hari, atau kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang? Ya kadang muncul, kadang hilang. Oh, berarti belum pengen nikah. Loh kok bisa? Orang kalau pengen nikah 3 bulan, tiap hari, tiap malam pengennya nikah, terus itu baru pengen nikah betul. Jadi pikirannya tiap hari nikah. Tapi Kalau hari ini pikir nikah 2 hari, besok lagi sudah lupa, itu berarti ada faktor-faktor yang membangkitkan keinginan dia menikah. Nah, kalau sudah seperti itu, jauhi faktor-faktor yang mendorong kita untuk menikah itu. Misalkan ikhtilat, misalkan apa namanya, mengumbar pandangan, melihat perempuan yang mengumbar aurat, misalkan buka internet yang dibaca tentang gosip artis, lihat gambar-gambar yang tidak baik, itu akan membangkitkan. Atau kumpul sama teman-teman yang ceritanya perempuan terus, akhirnya dia sadar, iya ya, belum nikah, belum, iya ya Ustaz, ya alhamdulillah. Jadi sekarang panjenengan tinggal mengukur sendiri sudah sampai tingkatan apa. Kalau sampai tingkatan wajib, sudahlah, menikahlah. Insyaallah dengan menikah Allah akan mudahkan untuk bisa baca Al-Quran, untuk yang lain-lain. Harus cari tim sukses memang. Orang menikah itu harus butuh tim sukses. Mulai dari orang yang berilmu, orang yang pengalaman, lebih senior, untuk carikan informasi juga ya. Begitu. Mohon dijelaskan, sebutkan hikmah-hikmah yang terkandung bagi kami yang sekian lama menikah 6 tahun, tapi belum dikaruniai buah hati, agar dengannya kami dapat semakin sabar dan sabar menghadapi ketentuan atau cobaan dari Allah ini. Nah. Yang kedua, mohon didoakan kepada Allah Ustaz, buat kami yang sekian lama belum dikaruniai buah hati, agar cepat dikaruniai buah hati dan kami insya Allah senantiasa berusaha dan berikhtiar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya. Tadi beberapa hikmahnya sudah saya sebutkan. Nah. Kepasrahan kepada Allah itu nilainya luar biasa. Tingkat kepercayaan kita kepada takdir Allahu Azza wa Jal itu juga pahalanya tinggi sekali. Nah, tinggi sekali. Jadi hikmah yang terkandung itu harus dilihat dari dua sisi, maknawi dan hissi. Maknawi itu seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan kesabaran, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempertebal keyakinan kita bahwa semua ini pasti ada hikmahnya. Itu sebuah ibadah tersendiri. Nah, setelah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, bukankah mestinya meningkatkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ar-raja. Meningkatkan raja. Raja itu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba meningkatkan rasa harapnya kepada Allah, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang saya katakan beberapa hal tentang apa namanya, barakallahu fikum, tentang yang bersifat maknawi. Ingat juga bahwa bahasanya bukan panjenengan saja yang Allah uji menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Bahkan seorang nabi pun Allah uji dengan tidak memiliki anak dan keturunan. Para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir terkait tentang ayat yang saya bacakan tadi, Asyura 49 dan 50, disebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa tidak memiliki keturunan. Nah, ini jadi mudah bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diingat, semangat untuk memperoleh anak dan keturunan semakin lama bukan semakin melemah, harusnya semakin kuat. Bukan kecil, harusnya semakin membesar. Pada umumnya, sepasang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan, semangatnya untuk berusaha semakin menipis. Semangat usahanya untuk mencari anak itu semakin menipis. Jadi kehidupan itu terasa hambar, tawar. Mestinya mereka yang sudah sekian tahun berumah tangga tidak punya keturunan, usahakan tiap malam itu adalah malam pertama. Iya, harus spesial. Itu nasihat pernah saya sampaikan kepada seorang ikhwan yang curhat kepada saya langsung berhadapan. Dia mengakui secara jujur, "Ya Ustaz, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri aja udah malas." Ini keliru. Mestinya tiap malam dalam bahasa kita, tiap malam adalah malam pertama. Nah, malam pertama. Konsultasi. Misalkan sebagai contoh menghitung masa subur. Kan gitu ya. Dalam apa namanya, penelitian kesehatan, dan itu terbukti juga, artinya khibrah pengalaman, yang namanya wanita itu ada masa-masa suburnya. Artinya ketika bukan masa subur, dibuahi semacam apapun minim hasilnya. Tapi saat-saat masa subur ya, yang itu ternyata cuma 2-3 hari saja, itu dimaksimalkan. Jadi kalau kita misalkan panjenengan sudah pernah konsultasi ke klinik-klinik apa anak dan semisalnya, pasti akan disebutkan teori, mohon maaf, nah, bersenggama yang berencana. Jadi hubungan suami istri sudah direncanakan, kapan harinya, jam berapa. Ada hitungannya, ini ikhtiar. Bukan kemudian kalau ingin punya anak tiap hari, mohon maaf ya, ini saya terangkan karena pertanyaan, harus tiap hari berhubungan terus, belum tentu. Tapi coba, sekali, tetapi berkualitas. Tanyakan cara menghitung masa subur itu seperti apa. 13 hari dihitung dari haid yang pertama, 14 hari, itu ada ilmunya sendiri, tanyakan. Ada kalendernya, ikhtiar. Nah, kemudian yang tidak boleh dilupakan juga, bahwa Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keseriusan dan kesungguhan kita di dalam berikhtiar. Nah, jangan pernah menganggap bahwa usaha yang pernah dicoba lalu gagal itu tidak boleh diucoba lagi. Keliru. Wis tahu, sudah pernah tapi gagal. Enggak ingin dicoba lagi, sudah gagal kok dicoba lagi? Keliru cara berpikir seperti ini. Bisa jadi caranya sama, tetapi waktunya berbeda. Bisa saja caranya sama, tempatnya berbeda. Nah, itu agar kita terus berikhtiar. Jangan pernah berhenti berikhtiar. Misalkan pakai terapi habatus sauda, udah pernah Ustaz, udah pernah habatus sauda tapi gagal. Terus ini enggak mau lagi, yang lain lagi. Itu keliru. Ada seorang ikhwan kenalan saya persis 8 tahun enggak punya anak. Bukan 6 tahun. 8 tahun enggak punya anak. Terapi habatus sauda. Sudah 8 tahun enggak punya anak, punya teman dekat. Ini enggak. Coba semua cara dicoba. Sampai akhirnya pada tahun ke-8 ketemu di daurah Syekh Bantul, ini ada bagus nih, habatus sauda. Sudah pernah. Sampai temannya itu bilang, "Kalau enggak punya uang tak bayarin." Untuk memancing emosinya itu. Punya uang? Ya beli. Tapi dia bukan pedagang herbal loh. Maksudnya teman yang ngasih tadi bukan pedagang herbal. Tapi murni ingin mensupport temannya tadi. Usaha. Kalau gak punya uang tak bayar. Enggak punya. Beli. Isinya cuma 30 kapsul. Saya gak bisa cerita produknya punya siapa. Nanti dikiranya iklan di masjid lagi. Saya cuma ingin menyampaikan. Usaha yang sudah pernah dicoba bukan berarti kemudian tidak boleh di... Coba urusan dunia aja begitu. Begitu Abu Khalid. Orang sudah pernah usaha buka warung makan, gagal. Apa kemudian gak boleh dia usaha warung makan lagi di tempat yang lain, 2 tahun lagi, mungkin kedewasaannya, mungkin pengalamannya bertambah, begitu Abu Khalid. Ya sekarang gagal, tahun depan bisa. Padahal sama-sama warung makan, bubur kacang hijau. Sama tempatnya, bisa berubah. Ini akhirnya satu botol habatus soda isi 30 kapsul tadi, dibawa pulang ke rumah, selesai daurosyah, bilang sama istrinya, kalau bahasa orang Banjar, nih, kayak si fulan itu, teman dekat mereka, teman dekat suaminya, ini suruh pakai seperti ini, mesti tahu. Terus gimana? Pakai aja, gak apa-apa. Daripada nanti ditelepon, udah dicoba belum. Karena ternyata sebelumnya, tiap kali temannya memberikan resep dan terapi, itu dicek terus, keberben, gimana? Sudah. Ini daripada tanya, pakai. Subhanallah. Makainya gak serius, gak punya niatan, hamil. Tahun depannya hamil. Subhanallah. Itu kuasa Allah. Ingat ayat yang kita bacakan di depan tadi. Innahu alimun. Apa seterusnya? Masih ingat gak? Qadir. Apa arti qadir? Maha mampu. Nabi Ibrahim punya anak setelah usianya 80 tahun, Bapak. 80 tahun setelah menikah. Usia 80 tahun, menikah puluhan tahun dengan Ibunda Hajar alaihi salam. Enggak punya anak. Setelah usia 80 tahun punya anak, subhanallah. Nah. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria enggak punya anak saat itu. Nunggu lama enggak punya anak. Tapi setelah masuk di dalam tempat ibadahnya Ibunda Maryam, Ibunda Nabi Isa alaihi salam, lihat makanan segar, buah-buahan yang bukan pada musimnya. Nabi Zakaria bertanya heran, "Anna laki hadza?" Loh, dari mana makanan seperti ini? Orang enggak bisa masuk, terjaga kok, perawan suci. gadis suci. Siapa yang mengantarkan? Itu pun buah-buahan yang bukan pada musimnya. Bukan musim durian, kok ada durian seger lagi? Maksudnya begitu ya? Nah, dari mana? Maryam alaihissalam menjawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Allah itu memberikan rizki sesuai kehendaknya kepada siapa yang dikehendakinya. Tersadar. Hunalika. Pada saat itulah, di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, berikanlah untukku keturunan yang salih. Ini Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi yang paling terpenting itu jangan sampai semangatnya turun, itu sudah keliru. Semangatnya tambah terus. Tambah terus, tingkatkan. Hari ini harus lebih baik daripada minggu kemarin, Dek. Iya, Mas. Itu bukan percuma. Nah, itu sudah keliru. Sudah keliru. Nih, greng ya, greng. Begitu. Ini nasihat ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi yang terpenting justru adalah menjaga asa, mempertahankan harapan. Orang kalau bisa menjaga asa, mempertahankan harapan, dia akan terus berusaha. Tapi kalau sudah gak punya asa, gak punya harapan, cita-citanya hilang, buat apa berusaha? Kan begitu. Orang survive itu karena ada harapan. Kalau sudah gak ada harapan, sudah hilang. Begitu ya, pertahankan semangatnya. Maka dalam kesempatan ini, na'am, marilah kita mendoakan. Marilah kita mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sampai hari ini belum mendapatkan karunia berupa keturunan anak. Kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk mereka. Kalau memang keturunan dan anak itu adalah terbaik untuk mereka, ya Allah percepat dan permudah mereka. Allahumma amin. Ya Allah kabulkanlah. Ada nama pasangan tapi minta tolong tidak disebutkan, Ustaz, namanya maksudnya. Enggak apa-apa. Enggak usah dicari ini. Tak bawa pulang nanti. Afwan Ustaz, bagaimana jika parfum dipakai oleh wanita yang sudah nenek-nenek? Atau bayi, anak balita, perempuan yang masih digendong? Jika tujuannya biar harum saja. Untuk bayi gak ada masalah, yang masih bayi. Tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang nenek-nenek, masih menimbulkan fitnah. Nah, kalau dalam kebiasaan kita, uruf kita, yang namanya bayi harum, bayi perempuan masih harum. Kan gak, menurut bayi kok harum, itu gak ada ya. Tapi kalau seorang nenek-nenek harum semerbak, bilang, ini mbak-mbak kok harum, piye, kan gak ya. Jadi sewajarnya saja untuk para nenek, yang sewajarnya saja. Nah, iya, ini konsentrasinya di pendidikan anak. Nanti kalau ada waktu ya jawab. Sudah dua malam ini ana marah sama istriku. Dia ingin sekali ikut mendatangi kajian ini, tapi karena saking keselnya sama istri, jadi dia ana tinggal di rumah sama anak supaya dia jeran. Apakah tindakan saya ini benar? Mohon nasihatnya. Tidak benar. Tidak benar. Barangkali setelah mendengar kajian-kajian seperti ini malah sadar dan minta maaf, kan gitu ya. Ya jengkel sih jengkel, tapi jangan sampai menghalangi mereka yang berhak mendapatkan kebaikan dari kebaikan. Ya, jadi nanti pulang bawa oleh-oleh dikit, beli salak 1 kilo, beli mangga 1 kilo. Nah, beli kertas apa? Kertas indah itu ya, bukan AVS, kertas indah yang apa? Misalkan batik segala macam, kasih tuliskan maafkan aku istriku, tertanda Syuaib. Paling senang sama Syuaib. Tertanda Syuaib Kaliwinasuh tanggal sekian. Kan gitu. Maafkan aku istriku. Kalau sudah seperti itu enggak mungkin istrinya kemudian malah melunjak, enggak mungkin. Mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang bertekad menjadi TKI di Saudi Arabia dengan niat bisa taklim juga di sana. Dan fakta apa yang terjadi pada ikhwan yang sedang bekerja di sana? Apakah seindah yang mereka bayangkan, sedangkan istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab terbesarnya untuk dididik, ia tinggalkan? Itu tadi, anak dan istri menjadi skala prioritas ataukah tidak? Nah, Saya sudah sampaikan ini beberapa saat ketika baru pulang kemarin dari Yaman yang kedua. Nah, setelah pulang dari Yaman saya sempatkan umroh sebulan, kemudahan dari Allah, taufik darinya, alhamdulillah. Jadi bukan satu, dua, tiga, puluhan orang yang datang menemui saya pribadi, rombongan, ketemu di Masjidil Haram, ya, ketemu di tempat penginapan mereka, ketemu di apa namanya mess mereka, bahkan ada yang datang di hotel di kamar saya, ada yang satu, dua, ada yang bahkan sampai tujuh orang. Jadi semuanya keluar. Sampai saya datang ke Indonesia kemarin, ada juga orang tua dari Sragen, bapak-bapak, ngejer saya. Datang ke rumah, nanyakan kondisi anaknya, kok kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya memang seperti itu. Tidak seindah yang dibayangkan. Kalau orang bilang gajinya besar, tapi di sana pengeluarannya juga besar. Sama. Kalau bisa taklim di sana, di sini juga bisa taklim. Kalau di sini malas taklim, di sana kok bisa rajin taklim, itu ya aneh. Kalau memang semangatnya bisa taklim di sana, mestinya ditunjukkan dulu di sini rajin taklim. Rajin taklim. Sementara rata-rata teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita di sana baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah enggak kuat. Pengennya segera pulang. Bahkan yang minta yang minta untuk dipercepat pulang baru 1 tahun ada. Nah, 1 tahun ada. Tidak semudah yang dibayangkan. Itu tadi seperti yang saya gambarkan antara si A dan si B, kan begitu ya. Adapun keinginan belajar, keinginan umroh, keinginan haji, keinginan beribadah, nah masih banyak cara dan jalannya. Yang penting anak dan istri kita sebagai tanggung jawab pertama. Tanggung jawab pertama. Ada seorang teman begitu. Nah, dia berangkat bekerja malah menjadi beban teman-temannya. Istrinya sakit, anaknya sakit, siapa yang ngurus? Keluarganya sudah menjauhi, sudah tidak diakui lagi karena jadi salafi. Akhirnya yang berat memberatkan. Bukannya mendapatkan pahala, malah membebani teman-temannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Memang ada beberapa teman kita yang jadi TKI di sana dan hidupnya enak. Tapi TKI sebagai apa? Buruh bangunan? Sopir? Asisten syekh? Atau bagaimana? Kan begitu ya. Tidak semua pekerjaan di sana kemudian bisa menjanjikan. Nah, wallahu a'lam. Saya dapat kabar bahwa tulab Indonesia yang belajar di negeri Yaman dipulangkan. Apakah suatu saat bagi para tulab Indonesia yang ingin belajar ke negeri Yaman masih bisa untuk berangkat ke negeri Yaman? Masih bisa. Harapan itu selalu ada. Dulu tidak bisa, kemudian bisa. Lalu tidak bisa lagi, menjadi bisa. Di dunia ini bisa berubah-ubah kondisinya. Nah, kondisinya bisa berubah-ubah, maka bisa. Nah, yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana pendidikan dasar itu untuk anak-anak kita. Memaksimalkan yang ada di Indonesia. Berangkat ke Yaman, berangkat ke Saudi, itu bukan tujuan akhir dan puncak segala-galanya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita dididik secara syar'i, kemudian mampu mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Nah, karena itu tadi perbandingannya. Kalau di sini tidak semangat, belum tentu di sana kemudian jadi semangat. Nah, mentalnya itu yang perlu dipersiapkan. Nah, barakallahu fikum. Ini ada beberapa pertanyaan yang nada-nadanya pribadi. Ini memang kita sebagai ustadz memang harus pilih-pilih. Tolong dijelaskan adab-adab seorang pemberi nasihat. Terkadang nasihat yang indah berubah menjadi kesalahpahaman, bahkan memutuskan ukhuwah dikarenakan tidak hikmahnya seorang pemberi nasihat. Terlebih jika nasihat itu disampaikan oleh seorang pengurus dakwah, di mana pengurus dakwah tersebut merasa lebih dari ikhwan yang lainnya. Jazakumullah khairan. Memberikan nasihat itu harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, waktu, tempat, dan cara. Itu minimal tiga hal ini. Waktu, tempat, dan cara. Waktunya harus pas. Nah, tidak setiap waktu kemudian kita pilih untuk memberikan nasihat. Waktu itu saat-saat orang yang akan kita beri nasihat sedang siap, ya, sedang senang. Nah, bukan dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan kesal, bukan dalam keadaan capek. Betul-betul prosesi enak. Bahkan mungkin dia sedang membuka diri, anak ada salah apa ya, coba dinasihati. Pilih waktu seperti itu, tempat pun demikian. Bukan di depan orang banyak, bukan di hadapan publik, nah, bukan di tempat terbuka, tapi bagaimana berdua di tempat khusus, sehingga dia tidak merasa dipermalukan atau dijatuhkan. caranya pun seperti itu. Bagaimana kita membahasakan? Membahasakan sebagai seorang teman ataukah sebagai seorang guru? Membahasakan sebagai orang yang paling tahu ataukah sebagai orang yang ingin memberitahu? Nah, ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk ikhwan dan ummahat yang tidak menghadiri majelis taklim lagi seperti sebelum mereka menikah dengan alasan karena sibuk merawat dan mendidik anak. Nah, alasan ini benar. Alasan ingin merawat dan mendidik anak itu benar. Tetapi pertanyaan berikutnya, cara merawat dan mendidik anak yang benar itu dari mana panjenengan tahu kalau bukan dari taklim? Kan begitu ya. Silakan mendidik dan silakan merawat anak, itu tugas Anda sebagai ayah dan ibu. Tetapi pertanyaannya, dari mana Anda mengerti bahwa merawat dan mendidik secara benar terhadap anak itu seperti ini kalau bukan melalui majelis-majelis taklim? Maka ada sebagian orang tua yang masya Allah, sepasang suami istri yang komunikasinya luar biasa, dijadwal. Nah, dijadwal. Nah, kajian kali ini yang berangkat istrinya, diantar. Nah, diantar anaknya, dijaga sendiri. Ikhwannya enggak ikut taklim. Istrinya yang serius. Nanti giliran berikutnya suaminya yang berangkat, istrinya yang di rumah. Nah, ini kerjasama yang sangat baik sekali. Bukan sama-sama kemudian merawat. Memangnya gendong berdua bareng ini, satu kepala satu kaki. Nah, ini enggak. Kan bisa dilakukan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Karena kita di dalam merawat dan mendidik anak pun membutuhkan ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana salat anak kecil di tengah saf orang dewasa? Seringkali anak kecil mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Nah, kalau misalkan anak kecil yang sudah bisa mengerti tata cara bersuci, bisa berwudu dengan baik walaupun diajari, tidak ada masalah ditempatkan di dalam di tengah-tengah saf. Artinya anak itu sudah berusia tamyiz. Tapi kalau anak salat tidak berwudu sebelumnya, ini dipisahkan. Dipisahkan. Kalau misalkan harus membawa anak di rumah, harus membawa anak ke masjid. Nah, posisi Anda adalah paling pinggir misalkan, sehingga tidak mengganggu yang lain. Tapi usahakan kalau memang anak panjenengan bisa mengganggu kekhusyuan sholat, lari-lari, narik-narik baju orang misalkan. Maka untuk kondisi yang seperti ini sebaiknya anak di rumah saja. Apalagi kalau masjid itu masjid milik orang, bukan punya kita. Nah, bukan milik kita. Itu akan menjadi nilai negatif pada dakwah kita. Salafi, anaknya dijak tapi ganggu sholat misalkan. Itu yang kita khawatirkan. Apa hikmahnya bersikap sesuatu kepada anak dengan adil? Apa yang terjadi kalau kita bersikap tidak adil kepada anak? Itu akan berimbas kepada sikap dia juga kepada orang lain. Kalau anak itu dididik dengan sikap adil, dia akan terdidik dan terbiasa menggunakan dan mengedepankan sikap adil kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Ini hikmah terbesar. Kalau dia dididik dengan tidak adil, dia akan membalas kepada orang lain. Dia akan tidak adil kepada kakaknya, tidak adil kepada adiknya, tidak adil kepada orang tuanya, tidak adil kepada teman-temannya. Kenapa? Karena dari kecil dia dididik untuk tidak adil. Nah, seorang sahabat memberikan hadiah kepada salah seorang putranya. Sang istri kemudian bertanya, semua anakmu engkau beri? Enggak. Oh, saya enggak rela. Tanyakan dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi juga bertanya, seluruh anakmu engkau beri? Enggak. Kata Nabi, ambil kembali pemberian itu. I'dilu baina auladikum. Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Sikap adil itu bukan berarti nominalnya sama, angkanya sama, tapi sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Wallahu a'lam. Gimana kalau anak di bawah umur sudah pengin ngode kerja? Ngode ya? Apa? Ngode, apa artinya ngode? Oh. Saya pengen ngasih kode. Gimana kalau anak di bawah umur sudah pengen ngode kerja? Ngode kerja. Anu, sudah gak pengen mondok. Gimana solusinya? Yang paling penting untuk dicari bukan solusinya. Yang dicari adalah sebabnya. Kalau sudah ketemu sebabnya, solusinya bisa kita berikan. Sebabnya apa? Anak tidak mau mondok. Apa sebabnya anak pengen kerja? Itu dulu dicari sebabnya. Sebenarnya mungkin karena jajannya kurang, Mungkin karena di pondok digangguin, dizalimin teman-temannya, mungkin karena di pondok ternyata programnya terlalu memberatkan dia, mungkin ternyata orang tuanya hidup susah sehingga dia pengin membantu orang tuanya, barangkali dia tahu orang tuanya punya utang, kan itu banyak masalah sebab. Kenapa dia enggak pengin mondok terus pengin kerja? Cari dulu sebabnya. Kalau sudah ketemu sampaikan ke saya berikan solusinya. Kalau begini susah kita jawabnya. Ngasih solusi apa? Sebabnya enggak tahu kita. Begitu. Ada seorang ikhwan membelikan TV kepada anaknya yang masih kecil dengan alasan karena daripada anaknya nonton di tetangga atau orang lain. Ia berpikirnya, daripada nonton di tempat orang lain, daripada nonton di rumah sendiri, lebih bagus gak nonton sama sekali. Kan gitu. Bukan berpikir, daripada nonton di tetangga Ustaz, lebih bagus kan di rumah. Ya daripada nonton di rumah, lebih bagus enggak kan. Gitu. Jadi cara berpikirnya dibawa mengalir aja, jangan ditentang, salah bukan. Ya betul, daripada nonton di tetangga, nonton di sendiri. Tapi daripada nonton di rumah sendiri, lebih bagus gak nonton sama sekali. Kan gitu. Begitu ya. Begitu. Nah. Tapi barakallahu fikum, biasanya anak-anak itu, biasanya anak-anak ya, ini yang fitrah dan normal. Mereka yang sudah mendapatkan perhatian cukup di rumah, tidak akan berpikir untuk keluar rumah. Sungguh. Sungguh. Nah, maka memang kita sebagai orang tua itu ya harus bisa memposisikan sebagai sebuah TV, sebagai jaringan internet, ya itu bahasa saya, sebagai jaringan internet, lebih pintar daripada Mbah Google, kemudian dari seorang guru, dari seorang teman, harus bisa itu semua. Artinya apa? Apa yang diperlukan anak kita yang mencukupi. Misalkan kan anak tertarik nonton TV itu kenapa? Karena ingin lihat beritanya. Kitalah yang bercerita, kan itu dari kita. Anak itu ingin mendapatkan informasi tentang apa? Kita yang menutup dan mencukupi keperluannya. Anak itu ingin teman bermain, kita yang siap menjadi teman bermain untuk dia. Nah, anak ingin diperhatikan, kita berikan perhatian untuk dia. Bukan kemudian cari perhatian di luar. Sungguh, ketika anak itu sudah mulai tenteram, nyaman di rumah, dia tidak akan berpikir di luar. Kalau di luar artinya secukupnya lah sekedarnya. Main itu boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Nabi Muhammad pun bermain. Loh, kok bisa? Bisa. Masih ingat cerita Nabi Muhammad yang dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril? Alaihissalam. Masih ingat ya? Apa yang terjadi saat itu ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah? Kan waktu itu diceritakan oleh Anas bin Malik, cerita dari Nabi Muhammad, Nabi sedang bermain-main dengan anak. Masih ingat gak cerita ini? Bermain dengan anak-anak kecil, terus Malaikat Jibril datang, anak-anak kecil kan lari ya? Dibelah dadanya. Itu. Nah, kehidupan Nabi Alaihissalam seperti bermain, tapi sebatasnya. Anak-anak sahabat pun demikian. Dilarang oleh Nabi anak-anak bermain? Tidak. Malah karena Nabi kadang-kadang ikut bermain. Kejar-kejaran oleh Nabi. Nabi Muhammad. Kejar-kejaran sama anak-anak kecil. Nah, Nabi mendatangi anak-anak yang sedang bermain. Mengucapkan salam kepada mereka. Dibiarkan bermain. Tapi main yang sebatasnya, sewajarnya. Ini anak usia 7 tahun udah main Facebook. 10 tahun udah main Facebook. Ini sudah gak wajar. Umur 12-13 tahun udah pakai motor. Gak wajar. Tidak wajar. Artinya kita tidak boleh terlalu mengekang. Tidak boleh terlalu mengekang. Tapi juga tidak boleh terlalu membiarkan, membebaskan. Secukupnya. Kita jadi teman bermain. Kita jadi teman bicara. Nah, wallahu'alam bisawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Banggalah menjadi anak, menjadi orang tua yang anaknya belajar Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.